ada lagi sisiku. Kenapa hatiku rindu? Kini ku mengerti, hanya dirimu yang mampu membuatku tetap bertahan. Kini ku sadari, sesungguhnya hatiku memilihku jadi cintaku. Dan kini terbuka mataku saat kehilanganmu. Selalu hanya dirimu yang mengisi hatiku dengan cintamu. Dan selalu ku tak peduli kasih yang telah kau beri selama ini. Saat dirimu tiada lagi di sisiku, mengapa aku rindu? Kini ku mengerti, hanya dirimu yang mampu membuatku tetap bertahan. Kini ku sadari, sesungguhnya hatiku memilihku jadi cintaku. Dan kini